Indit gawe kaditu ninggalkan lembur kahayang masa ruwawai kuring indit kaditu neangan gawe tapi hese tapi hese tapi hese kiwari neangan gawe neangan gawe neangan gawe nah hese nah hese nah hese dasapopoe na ukur sae ngalamun kahayang mah kacidani gede tapi ngalengkah ke hararese kumaha ek jadi jamai hade ngalamun deui tatangga geus pada ngomong wae kolot nyareke geus cape hate lah dasar jelema goreng gawe ngalamun gawe kaditu ninggalkan lembur kahayang masa ruwawai kuring indit kaditu neangan gawe tapi hese tapi hese tapi hese kiwari neangan gawe neangan gawe neangan gawe nah hese nah hese nah hese dasapopoe nga ukur sare ngalamun deui yang maka cidani gede tapi ngalengkah ke hararese kumaha ek jadi jamahade ngalamun deui tatangga geus pada ngomong wae kolot nyareke geus cape hate lah dasar jelema goreng gawe ngalamun pada ngomong wae kolot nyareke geus cape hate lah dasar jelema goreng gawe ngalamun deui ngalamun deui ngalamun deui ngalamun lamun ngalamun lamun deui.